Wa yusannu li ma'mumin fil jahriyati ta'minun ma ta'mini imamihi in sami'a qira'atahu. Bagi makmum di sholat keras, bagi makmum yang berada di sholat keras jahriyah, ia disunahkan mengucapkan amin bersama dengan imam ma'a ta'mini imamihi jika makmum mendengar bacaannya. Jadi mendengar ini walaupun menjengat tapi kurang jelas ya. Walaupun yang didengar kurang jelas, kesunahan amin ini masih disunahkan bersama dengan imam. Li khabari syaikhaini. Kesunahan ini berdasarkan dari hadis Bukhari Muslim yang berbunyi idza ammanal imam. Jika imam hendak mengucapkan amin, ai arada ta'mina, fa amminu, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Karena seorang yang ucapan aminnya bersama dengan ucapan malaikat, dosa yang telah ia lakukan akan diampuni. Jadi ini alasan mengapa disunahkan mengucapkan amin bersama dengan imam, karena bisa menghilangkan dosa. Ada juga hadis yang berbunyi idza qala ahadukum amin, jika kalian mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu fis sama'i amin, dan malaikat yang ada di langit juga mengucapkan amin, fa wafaqat ihdahuma al-ukhra, lalu kedua amin itu bersamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka yang mengucapkan amin dosanya yang pernah dilakukan diampuni. Dan hadis lain dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata bahwa kaum Yahudi itu iri dengan agama Islam, dengan kaum Nabi Muhammad di dalam tiga perkara. Jadi tiga hal yang Yahudi iri dengan kita, yaitu yang pertama sholat menghadap Ka'bah, yang kedua sholat Jumat, yang ketiga ucapan amin di belakang imam. Jadi termasuk keistimewaan umat Islam yang menjadikan iri orang Yahudi adalah kita disunahkan mengucapkan amin bersama dengan imam. Ada ulama lain yang menafsiri, jadi kalau di dalam Fathul Mu'in ini kalimat di dalam hadis idza ammana ditafsiri dengan arada ta'min. Tafsiran ini diambil dari hadis lain, yaitu idza qalal imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Jadi dari hadis ini, maka hadis idza ammanal imam ditafsiri dengan arada ta'min. Jadi amana imam ini artinya tidaklah jika imam mengucap amin, tetapi jika imam akan mengucapkan amin. Karena dijelaskan oleh hadis tadi ya, kalau imam sudah sampai di kata waladdallin, maka ucapkanlah amin. Tapi ada ulama lain yang menafsiri dengan tafsiran yang lain, yaitu ditafsiri dengan jika waktu amin telah masuk ya. Jadi idza ammanal imam itu diartikan dengan jika waktu amin telah masuk, maka ucapkanlah amin. Dan tafsiran ulama yang kedua ini dianggap lebih baik ya, sebab nanti akan dijelaskan jika imam tidak mengucapkan amin atau mengakhirkan amin dari waktunya, makmum masih disunahkan mengucapkannya. Jadi permasalahan ini hanya bisa tercakup oleh tafsiran dari ulama yang kedua. Dan yang dimaksud dengan kebersamaan itu adalah kebersamaan waktu ya, kebersamaan waktu. Tapi ada juga yang berpendapat maksud dari bersama itu kebersamaan sifat ya, kebersamaan sifat antara ucapan amin makmum dengan ucapan amin dari imam. Maksud dari sifat itu sifat-sifat kesempurnaan sholat. misalkan sifat ikhlas dan lain-lain. Jadi kalau mengikuti pendapat ini malah agak sulit mendapatkan ampunan dosa dengan mengucapkan amin bersama imam karena ada syarat ikhlas dan lain-lain. Lalu yang dimaksud dengan malaikat di dalam hadis ini itu adalah malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu malaikat yang ditugaskan menjaga manusia. Jadi setiap manusia itu pasti dia memiliki malaikat yang bersama dengannya yang disebut dengan malaikat hafadzah. Itu maksud dari malaikat. Namun ada juga ulama yang berpendapat yang dimaksud ini bukanlah malaikat hafadzah, sebab berpegangan dengan hadis lain yaitu fawafaqa qauluhu qaula ahli sama. Jadi ucapan amin seseorang yang serentak atau bersamaan dengan ucapan penduduk langit. Jadi penduduk langit ini tentunya yang tidak bisa memasukkan malaikat hafadzah karena malaikat hafadzah ini bersama dengan manusia. Tapi oleh pendapat pertama, tafsiran ini dijawab dengan jika malaikat hafadzah mengucapkan amin, ini jawabannya ya. Jika malaikat hafadzah mengucapkan amin, maka para malaikat yang ada di atasnya ikut mengucapkannya hingga ucapan itu sampai ke langit. Jadi andai kata malaikat ini diartikan dengan keduanya dalam arti malaikat hafadzah dan selainnya, maka itu akan menjadi tafsiran yang lebih baik ya. Dan dosa yang diampuni setelah seseorang mengucapkan amin bersama imam ini adalah terkhusus dosa kecil saja ya, tidak mencakup dosa besar. Walaupun ada juga ulama yang memasukkan dosa besar, yaitu asubegi ya. Asubegi di dalam kaidahnya itu memasukkan dosa besar. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah wufirolahu matakot damamin dambih.